rasa saat tong berjumpa. Ada kisah saat tong bersama. Rasa canda tawa penuh warna. Hitam gambarkan sedih, luka dan kecewa. Su sayangi dangke, su temani beta. Su sayangi dangke, su ada perbeta. Suara forbeta. Dan sebelum sempat bahagia dengko, tapi ko su pigi. Sekarang ko su jauh, itu ko pun mau. Kalau nanti rindu, jangan harap lai for balik. Su sayangi dangke, su temani beta. Su sayangi dangke, jalan lawan arus rasa su berubah. Cerita yang dulu sekarang su sing ada. Hanyu jauh dalam melodi rindu yang sing tabala. Yang bawa beta jauh ke jurang. Sumpah saki ini akan su ulang-ulang. Sekarang waktu su jawab, ku hilang tanpa sebab. Sayangi dangke, su temani beta. Su sayangi dangke, su ada perbeta. Dan sebelum sempat bahagia dengko, tapi ko su pigi. Sekarang ku su jauh, itu ko pun mau. Kalau nanti rindu, jangan harap lagi. Saat tong berjumpa.